Alhamdulillah, segala puji dan segala kesyukuran sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang Azza wa Jal atas limpah kurnianya kepada kita, nikmat taufik dan hidayahnya yang masih lagi melara kita di dalam agama Islam dan agama tauhid. Dan semoga Allah Subhanahu wa Taala menyempurnakan nikmat-nikmat ini kepada kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala. Dan alhamdulillah, kita seperti biasa akan meneruskan bahasan kitab tauhid allazi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kitab tauhid merupakan hak Allah atas hamba-hambanya, karangan Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Setelah kita bahaskan beberapa bab berkaitan dengan sihir dan jenis-jenisnya dan begitu hukum sihir, maka pengarang meneruskan dengan salah satu daripada jenis sihir, iaitu dalam muka surat 561. Beliau telah berkata, babun maja'a fin nushrah, artinya, ataupun kita teruskan dulu, an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil nushrah faqal hiya min 'amali syaitan, rawahu Ahmad bi sanadin jayyid wa Abu Dawud, wa qal su'ila Ahmad 'anha faqal Ibnu Mas'ud yakrahu hadha kullahu, wa fi al-Bukhari 'an Qatadah qultu li ibni al-Musayyab rajulun bihi tibbun aw yu'akhadhu 'an imra'atihi ay yuhallu 'anhu aw yunashshar, qala la ba'sa bih innama yuriduna bihi al-islah fa amma ma yanfa'u falam yunha 'an. Wa ruya 'anil Hasan annahu qala la yahullu as-sihru illa sahir, la yahullu sihra illa sahirun. Qala Ibn al-Qayyim an-nushrah hallu sihri 'anil mashhur wa hiya naw'ani, ahaduhuma hallun bisihri mithlih wa huwa alladhi min 'amali asy-syaitan wa 'alayhi yuhmalu qawlul Hasan, fayataqarrabu an-nashiru wal muntashiru ila asy-syaitani bima yuhibb fayabtulu 'amalahu 'anil mashhur. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Artinya, bab apa yang datang berkaitan dengan an-nushrah, ada kurang di situ, babu maja' afin nushrah, yani riwayat-riwayat berkaitan dengan an-nushrah. Dari Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang nushrah, maka beliau menjawab, hal itu termasuk perbuatan syaitan. Hadis diriwayatkan Ahmad dengan sanad yang jayyid dan Abu Dawud berkata, Ahmad ditanya tentang hal itu, maka dia menjawab, Ibnu Mas'ud benci terhadap ini semua. Diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dari Qatadah, aku berkata kepada Ibnu Musayyab, seorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nushrah atau dengan cara lain? Dia menjawab, tidak apa-apa hukumnya, kerana mereka ingin, yang mereka inginkan hanyalah kebaikan, sedangkan sesuatu yang bermanfaat tidak dilarang. Diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya dia berkata, tidak ada orang yang boleh membuka sihir kecuali tukang sihir. Ibnu Qayyim menjelaskan, nushrah ialah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimaksudkan dengan jenis ini, kerana orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaitan dengan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awuz, yakni perlindungan, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. cara ini hukumnya jaiz. Ya, ini boleh. Kandungan bab ini larangan nusrah. Yang kedua, perbezaan antara jenis-jenis nusrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Jadi pertama sekali perlu kita faham apakah definisi nusrah. Jadi di dalam kitab ada nukilan daripada ulama-ulama bahasa berkaitan dengan nusrah. Maka baik kita baca surat 563 dalam kamus, sebuah kitab namanya kamus, Abu Sa'adat berkata, nusrah adalah bagian dari pengobatan dan jampi-jampi untuk mengobati orang yang diyakini kemasukan jin. Jadi nusrah adalah apa? Satu jenis daripada al-ilaj, pengobatan. Dan jampi-jampi, maknanya ada ruqyah di situ, ada bacaan-bacaan di situ. Untuk apa? Untuk mengobati orang yang diyakini kemasukan jin. Jadi bukan sebarang sakit nusrah ni kita gunakan, tapi kita gunakan nusrah apabila orang itu kita yakin dia sedang dirasuk oleh jin. Naam, jin baik ke jin jahat, wallahu alam. Tapi jin kalau dah masuk dekat badan orang, dia bukan jin yang baiklah. Sebab jin yang baik, dia tinggal kat alam dia. Dia tak masuk kat rumah orang sembarangan, apalagi masuk kat dalam badan orang tanpa izin. Boleh tak izinkan jin masuk badan kita, satu hal lagi. Jadi asalnya dua makhluk ini hidup dalam dua alam yang berbeza. Dia ada alam jin, kita ada alam manusia. Baik, alam kita, alam manusia, alam dunia ini adalah alam yang nyata. Maknanya boleh dilihat, kita boleh lihat, kita boleh dengar, biasanya lah kita boleh rasa. Adapun alam jin termasuk alam arwah, alam roh. Maksudnya adalah alam yang tidak nyata, tersembunyi daripada pandangan yang zahir. Jadi kita tak dapat melihat jin sebab dia tinggal ke alam yang tersembunyi daripada kita. Tapi mereka boleh tak melihat akan kita manusia di alam kita? Asalnya kita pun tak boleh jawab. Macam mana nak jawab? Sebab kita bukan jin. Ataupun kita dah pernah berbual dengan jin dan ini perkara ghaib. Tapi oleh kerana Allah SWT telah mengkhabarkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, maka kita berani cakap, bahkan kita wajib cakap, jin boleh melihat manusia. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dalam awal-awal surah Al-A'raf, syaitan, kata Allah SWT, ya rakum, dia melihat kamu, dia dan qabiluhu. Qabiluhu maknanya geng-gengnya. Min haitsu la tarawnahum, daripada mana kamu tak dapat melihat mereka. Jadi itu perbezaan yang amat nyata. Dan ini khabar menunjukkan bahawa alam kita berbeza. Kita boleh, minta maaf, dia boleh melihat kita, kita tak boleh melihat dia. Jadi bila jin dah masuk ke dalam badan orang, maka yang diistilahkan sebagai orang ini menjadi masru', iaitu yang dirasuk jin, maka akan berubahlah fikirannya pasal dipengaruhi oleh jin yang ada kat dalam badannya. Dan bagi siapa yang pernah melihat, maka tindak tanduknya dah berubah, dah tak macam manusia lah, dah macam jin. Cakapnya pun dah tak sama. Baik, kata-katanya, matanya pun tenung, dia pun seram, merah, terbeliak dan sebagainya. Kadang-kadang bahasa yang diucapkan tu pun dah lain, sebab jin pun ada macam-macam bahasa. Baik, jadi di sini kata ulama perlu ada satu pengobatan. Baik, dan di dalam bab ini diterangkan salah satu daripada jenis pengobatan penyakit seperti ini, iaitu apa? An-nusrah. An-nusrah. Jadi kata Abu Sa'adat, dia bahagian daripada pengobatan dan jampi-jampi. Hal ini disebutkan nusrah kerana pemiliknya menggunakannya untuk menghilangkan penyakit yang menimpa orang itu. Maksudnya penyakitnya dapat disembuhkan dan dihilangkan. Jadi ini kalimat nasyar, Nasyar maknanya kita tempiaskan, kita selerak kan, kita pecah belah kan, kita sebarkan. Kalau orang kata nasyrul akhbar, maknanya dia adalah satu broadcast, news broadcast lah. Maknanya kita sebarkan kepada orang tentang khabar yang kita ada. Jadi baik-baik dekat satu tempat, sekarang dia dah dekat banyak tempat khabar ini. Jadi kalau kita nasyarkan, nusyrahkan penyakit ini, maknanya penyakit tu dah tak ada kat satu tempat, penyakit tu dah terbang, dah hilang dah. Nah, jadi sebab itu dinamakan nusyrah. So biasanya kita sebarkan nasyarah ni bukan dalam perkara yang biasanya lah, bukan dalam perkara yang fizikal. Walaupun boleh dalam bahasa Arab, orang kata nasyarah al-awraq, maknanya dia selerak kan kertas-kertas itu. Tapi biasa juga digunakan dalam bentuk maknawi, maknanya sesuatu yang tak dapat dilihat, maknanya dia tersebar tapi dengan cara yang halus. Nah, jadi sesuailah kalimat nusyrah dalam bab ini. Baik, itu daripada sudut bahasa Arab. Al-Hasan berkata, siapa Al-Hasan? Kalau kita dengar Al-Hasan ini ada beberapa kemungkinan. Satu adalah Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, iaitu cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebar kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Baik. Kalau disebutkan Al-Hasan dari kalangan sahabat, biasanya Al-Hasan inilah. Tetapi di sana ada lagi satu Al-Hasan yang masyhur, iaitu Al-Hasan Al-Basri. Ya, ini seorang ulama daripada Basrah. Basrah di Iraq. Dan kita telah baca dalam sirah bahawa beliau ini umurnya 5 tahun, asalnya daripada daripada golongan Arab Nasrani tak silap saya. Maka apabila datang orang Islam membuka kota tersebut, maka bapanya telah ditawan dan kemudian jadi hamba, kemudian mereka masuk Islam, anaknya juga masuk Islam, dan akhirnya anaknya Al-Hasan ini menjadi ulama yang besar. Ini ketika zaman khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, jadi dia masih kecil lagi ketika itu. Tak maaf, yang 5 tahun tu lain. Jadi Al-Hasan ini, iaitu Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata nusyrah adalah termasuk sihir. Jadi beza dengan yang tadi. Dia kata nusyrah ni sihir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, barangkali sihir menimpanya kemudian menjampinya dengan qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, maksudnya meruqyahnya. Ibnu Al-Jauzi berkata nusyrah adalah membuka sihir dari orang yang terkena sihir, dan hampir tidak ada orang yang mampu melakukannya kecuali orang yang mengetahui sihir juga. Jadi ini kata-kata ulama tentang nusyrah ini. Jadi jelas sebab jin itu merasuki seseorang itu disebabkan sihir. Disebabkan sihir. Jadi mengobatkannya adalah dengan nusyrah. Daripada definisi-definisi tadi kita dapati ada berapa makna? Ada dua makna untuk nusyrah. Satu, nusyrah dengan jampi-jampi, dengan ruqyah. Satu lagi, nusyrah dengan sihir yang dilakukan oleh tukang sihir. Jampi juga, tapi jampi serapah dia adalah sihir belaka. Dan mengikut ulama ini, tak ada, hampir tak ada orang yang boleh buka sihir, maknanya ubatkan sihir, melainkan tukang sihir juga. Sebab dia lah yang tahu rahsia-rahsianya. Dia tahu macam mana nak kunci kan orang tersebut dengan sihirnya. Maka biasa yang tukang sihir jugalah yang pandai meleraikannya. Balik kepada bab dari Jabir radhiyallahu an, dan Jabirnya lah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, seorang al-Ansari daripada orang Ansar Madinah. Beliau meriwayatkan banyak hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raja hadisnya terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga dalam kitab Sunan. Beliau meriwayatkan hadis ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang an-nusrah. Jadi hadis ini dalam bentuk pertanyaan yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Tapi ada tak disebutkan lafaz soalan tersebut, jawabnya tidak. Yang ada cuma riwayat bahawa Nabi SAW ditanya macam mana lafaz soalan itu, adakah lafaz soalan itu, ya Rasulullah, apakah hukum nusrah, apa pendapatmu tentang nusrah? Tak disebutkan lafaz, cuma disebutkan makna. Ini dalil bahawa para sahabat biasa meriwayatkan dengan dengan makna. Tak ada masalah, boleh meriwayatkan hadis dengan makna, dengan syarat orang yang meriwayatkan itu faham maknanya dan sehingga mana dia tidak merubahkan makna riwayat tersebut. Itu paling penting sekali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya min amali syaitan." Ia termasuk daripada amalan syaitan. Min dekat sini adalah min at-tab'idiyah. Maknanya min sebahagian. Dari maknanya dari sebahagian. Sebab min ni banyak makna. Min dari maknanya dari satu point. Ila kepada satu point. Betul tak? Kadang min itu adalah bayaniyah, iaitu min penerangan. Tapi yang masuk dekat sini adalah min ni dari ni, dari itu sebahagian. Jadi bukan semua amalan syaitan. Nusrah ni bukan keseluruhan amalan syaitan. Amalan syaitan ni banyak. Antaranya ada disebut dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, hanya sahaja al-khamru, arak itu, al-maisir, judi, al-maisir wal-ansabu, itu patung-patung berhala, dan azlam, iaitu menilik nasib dengan lembing atau dengan dengan anak panah, termasuk daripada amalan syaitan, min amali syaitan. Itu disebutkan bat lagi. Dan di sini disebutkan lagi satu daripada amalan syaitan. Kalau orang tanya apa sebenarnya amalan syaitan, apa kerja dia, apa kerja syaitan secara umum dia, detail tak payah, kerja dia adalah apa? Wah, sebarkan kejahatan, syar. Syar lah kejahatan, antara kejahatan kesesatan. Baik, ataupun apa yang bawa kepada kesesatan, apa benda yang jahat disuruh oleh syaitan. Syaitan suruh buat dosa. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tu menyuruh kamu atau menjanjikan kamu, takutkan kamu dengan kemiskinan kalau kamu infak sedekah. Dan dia memerintahkan kamu dengan al fahsya, dengan kekejian, dosa-dosa besar, zina dan sebagainya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Tapi Allah menjanjikan kamu maghfirah daripadanya, pengampunan dan fadla dan rezeki, kelebihan daripada Allah. Baik. Jadi sebab itu satu kaedah awak kena hafal, apa juga amalan yang disuruh oleh syaitan, yang diamalkan oleh syaitan, apa hukum dia? Haram. Cukuplah haram. Haram, dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Apa juga yang disuruh oleh syaitan, yang diamalkan oleh syaitan, ada nas macam gitu, maka ia termasuk haram, dosa besar. Jadi kalau kita jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syaitan itu makan tangan kiri, jadi ini amalan syaitan. Jadi apa hukum makan minum tangan kiri? Haram. Dosa kecil, dosa besar, dosa besar sebab syaitan buat. Itu dia. Jadi kaedah. Dan kita tahu bahawa Allah SWT jadikan syaitan itu sebagai musuh kita, musuh yang nyata. Inna syaitana lakum aduun mubin. Ialah musuh kita yang nyata. Apa makna adu? Apa makna musuh? Perlu juga kita tahu sikit-sikit. Kalau musuh kita jadikan lawan kepada kawan, awak mesti tahu apa makna kawan. Kawan yang sayang awak, yang inginkan kebaikan untuk awak. kalau dia ingatkan kejahatan, keburukan, kemalangan untuk awak ni bukan kawan, dia nak awak bahagia, gembira, dapatkan apa yang awak nak, awak dielakkan daripada apa yang awak tak mahu, itu kawan. Syaitan opposite of kawan. Dia benci awak. Apa pasal dia benci, tak payah nak cerita. Lepas tu dia inginkan semua keburukan kepada awak. Baik. Dan dia tak suka bila awak dapat kebaikan. Dia benci bila awak dapat kesenangan. Dan dia suka bila awak dapat keburukan. Itu dia. Dan dia nak awak binasa. Dia nak awak tak dapat apa yang awak inginkan. Dan supaya perkara buruk yang awak nak dielakkan daripada awak menimpa awak. Itu adalah musuh. Jadi sebab itu kita kena faham makna musuh. Kalau dalam Quran banyak nanti kita jumpa ayat-ayat bahawa ini musuh, syaitan musuh, orang kafir musuh dan sebagainya. Jadi itulah makna. Dia nak hapuskan, nak hancurkan kita, nak rosakkan kita. Dan antara kerosakan yang paling besar adalah kita dapat kemurkaan daripada Ar-Rahman, daripada Allah. Itu sebesar-besarnya kehancuran. Dan apa juga keburukan kat dunia tak boleh menyamai, melebihi keburukan dia di akhirat. Apa keburukan kat akhirat? Akhirat cuma ada dua je, satu syurga, satu neraka. Jadi kalau dia dapat masukkan, sebabkan kita masuk neraka, itulah kehancuran yang paling besar sekali. Itulah yang paling disukai oleh syaitan. Kalau kekal dalam neraka, itu lagi best. Dan dia buat demikian kenapa? Banyak ni ustaz cerita pasal syaitan. Kenapa? Sebab tak ada kerja lain. Kenapa dia tak nak jadi baik? Kenapa dia tak nak taubat? Kita tahu kisah dia. Kisah dia seawalnya manusia pertama. Bila tu? Wallahualam. Berapa ribu tahun dulu kita pun tak tahu. Tapi manusia pertama, kita tak boleh bayangkan manusia pertama tak ada orang lain, satu orang aja. Ha, tu dia. Awak nak tak jadi manusia pertama? Seorang-seorang, tak tahulah. Tapi daripada awal dah seorang-seorang tu manusia pertama, dah ada pula orang yang jadi musuh dia, tak suka dengan dia. Bila Nabi Adam AS ciptakan oleh Allah SWT daripada tanah, ditiupkan roh pada Adam AS, betul tak? Dah hidup, dah bangun dah. Allah SWT perintahkan malaikat di langit untuk sujud pada makhluk baru ni, suruh sujud. Zahirnya sujud betul, bukan maknanya sujud tu taat, tak boleh lah. Sujud maknanya tunduk betul-betul, sama ada apa ni, tunduk sampai ke bumi, wallahualam. Tapi maknanya sujud tu tundukkan badan mereka. Baik, jadi malaikat semua apa buat? Malaikat semua pun sujud, semua ajma'un, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, melainkan iblis. Illa iblis aba wastakbar, dia enggan aba dan dia sombong, bungkak, stakbar, kana minal kafirin, dan masuklah dia daripada golongan orang-orang yang kafir. Kafir maknanya apa? Dia ingkar, tak mau. Daripada mula ini menunjukkan bahawa ada satu daripada golongan yang bersama dengan malaikat, namanya iblis. Kalau orang tak tahu, dia ingat, orang ingatkan dia pun memang termasuk malaikat lah. Maknanya diciptakan seperti malaikat diciptakan, diciptakan daripada nur, cahaya kan. Tapi Allah SWT dah terangkan, rupa-rupanya iblis, syaitan ni daripada bangsa jin rupa-rupanya. Qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Itu dia, apabila kami perintahkan malaikat sujud pada jin, sujud pada Adam, maka semuanya sujud melainkan iblis. Kana minal jin, dia termasuk daripada golongan jin. Jadi maknanya dia bangsa jin. Tetapi fafasaqa an amri rabbih, dia telah keluar daripada perintah Tuhannya. Jadi maknanya dia daripada bangsa jin, tapi dia duduk setaraf dengan para malaikat. sebab mereka semua sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Allah perintahkan malaikat yang dominan, yang majoriti, masuk juga iblis kat dalam sebab dia dah sama-sama. Jadi dia pun diperintahkan untuk sujud, telah terangkan banyak kali. Baik. Jadi dia fasaqa an amri rabbih. Jadi dia dah ada penyakit. Rupa-rupanya dia sembah-sembah Allah SWT sama malaikat lama juga. Wallah tak alam berapa lama. Rupa-rupanya dalam hati dia ada apa? Ada dua sifat yang jahat. Yang pertama sekali adalah sifat apa? Sifat sombong. Baik. Ataupun tu sifat yang paling utama dalam dirinya, tersembunyi. Allah SWT maha mengetahui. Kalau tak diperintahkan dengan perintah yang lain daripada yang lain ini, mungkin tak nampak sifat sebenarnya iblis yang beza dengan malaikat. Dia sama je dengan malaikat, tapi rupanya dia lain. Tu dia. Nampak sama. Malaikat tasbih dia tasbih, malaikat taat dia taat, apa semuanya. Yang itu boleh lah. Bila ibadat dengan Allah SWT boleh, ramai orang boleh. Tapi bila suruh perintah lain daripada lain kena uji, ni kena sujud dengan apa? Adam. Alamak, selalu sujud pada Allah ni, sujud pada Adam ni. Dia baru pula tu. Lepas tu dia apa, dia punya kualiti apa dia ada? Tak ada apa. Daripada tanah tu, daripada api. Macam mana daripada api tu boleh sujud kepada yang diciptakan daripada tanah? Itu logik. Maknanya yang penting dia lagi mula daripada Adam AS. Dia pandang sebelah mati. Jadi sifat tak istikbar, sombong dekat. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya akan menguji hamba-hambanya. Dan bila dengan ujian tu barulah akan jelas siapa yang benar-benar hamba Allah, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang tidak. Jadi kita semua sedang diuji dengan banyak perkara. Ada ujian, ada perintah, kita senang insya-Allah buat. Mungkin ada orang senang je solat, senang itu senang ini. Baik. Tapi dalam beberapa perkara dia susah nak buat. Hubungan di antara dengan manusia dia problem. Allah SWT perintahkan baik sangka dengan orang lain, dia tak boleh. Dia tak boleh baik sangka dengan orang lain. Allah SWT suruh sabar, dia tak boleh sabar dengan orang. Dia sabar dengan lain semua boleh. Dia boleh sabar tak makan, tak minum, tak apa. Angkat berat semua dia boleh. Tapi nak sabar dengan orang dia tak boleh. Itu ada masalah. Bila dia uji baru tahulah. Baik. Ada orang semua boleh buat, tapi belajar ilmu tak boleh. Berat. Duduk dari kopi dengar cerita daripada ujung dunia sampai ujung dunia berapa jam boleh. Pantat tak panas, tak apa, tak ada, relax dia boleh duduk, boleh minum, tak ada apa-apa. Tapi bila duduk belajar habis, baru buka satu ayat aja, baru buka satu hadis je, habis dia dah tak boleh tahan. Tak boleh. Kalau datang sekali, banyak kali tak datang. Itu dia. Belang-belang. Susah. Dan ni bukan, dia pun memang bukan senang pun. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan campakkan kepada engkau, berikan kepada engkau satu perkataan yang berat. Iaitu Al-Quran. Jadi ilmu ni berat sebenarnya. Dia berat nak kena ada persediaan, kena kekuatan untuk memikul dengan semua orang pun. Walau bagaimanapun, maksudnya di sini adalah syaitan selepas itu Allah SWT apa? Hukum iblis ni kerana kafir pada Allah SWT. Enggan. Bahkan selepas Allah tanya kenapa kau buat begini, dia masih degil lagi. Ana khairun minhu, aku lagi baik daripada dia. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan dia daripada tanah. Dalam ayat lain, asjudu liman khalaqta tina. Apakah aku nak sujud dengan sesuatu yang kau ciptakan daripada tanah? Yang itu dia boleh jawab dengan Allah SWT. Patutlah kata, pergilah kau, nyah akan keluar daripada syurga. Maka engkau akan termasuk orang yang dikeluarkan, mukhrajin. Dia kata, aku minta ya Allah, kalau gitu engkau panjangkan umur aku ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Dia tak ada minta maaf apa-apa semuanya. Mak ada kill tu. Kata dia tak mau. Tak elok. Tak mau. Kalau tak kasi dia hidayat, jadi takkan dapat hidayat. Sebab dia kenal Allah SWT, dia nampak kekuasaan Allah SWT, nampak malaikat lagi. Tapi itulah orang yang tak dapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi dia minal marjumin, yang direjam. Maksudnya ayat macam tu, kisah peristiwa Adam AS dan Iblis ini diceritakan dalam Quran berkali-kali. Walaupun dengan berbeza sedikit ayat-ayatnya, maknanya tetap sama. Dan diulang-ulangkan sebab untuk mengingatkan kita tentang apa? Tentang kisah ini, tentang musuh kita yang kuat ini. Jadi kerja dia lain tidak, dia dah sumpah depan Allah SWT bi'izzatika. Jadi dah kafir tapi masih sumpah. Dah sumpah dengan nama Allah, dengan kekuasaan Allah. Kita pun nak sumpah, sumpah dengan nama wali. Syaitan tak sumpah dengan nama malaikat Jibril ke apa, tak. Dia sumpah dengan izzatika. Fawarabbika, kenapa? Bi'izzat. Dengan keperkasaan az-izzah. La'ughriyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan mereka semuanya. Siapa? Anak cucu Adam. Melainkan orang yang mukhlasin, yang ikhlas ataupun yang diikhlaskan. Mukhlas. Baik. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusrah ini jampi-jampi ubatkan orang yang dirasuk syaitan jin ini, termasuk amalan syaitan. Jadi sebenarnya daripada hadis ini menunjukkan bahawa nusrah itu haram, dosa besar daripada amalan syaitan. Dan kedudukan hadis ini sebagaimana kata pengarang kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sanadnya jayid, maknanya bagus. Kata ulama, jayid ni lagi bagus daripada hasan, daripada baik. Jayid lagi bagus. Jadi boleh pakai tak? Boleh pakai. Dan kemudian kita lihat kat dalam tu, Ibnu Muflih berkata isnadnya jayid, dan Al-Hafiz juga menganggap isnadnya hasan. Antara hasan dengan jayid lah. Tapi ini adalah lafaz yang tak sampai kepada sahih. Sahih lagi bagus. Dan daripada soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa hukum nusrah ni, menunjukkan bahawa para sahabat tahu ke tak tahu apa itu nusrah. Mereka tahu. Kalau tak tahu, takkan orang tanya Nabi SAW apa hukum. Jadi maknanya ia terkenal pada zaman dahulu, pada zaman jahiliyah. Dan mereka lakukan untuk apa ni, menghalau syaitan. Tetapi perbuatan yang mereka lakukan ni, ikut hadis ini, kata Nabi SAW, bukan yang disyariatkan. Sebab mereka dahulu nak halau syaitan dengan jampi-jampi yang pakai syaitan juga, jadi dengan sihir dan seumpamanya, dengan puja-puja dan seterusnya. Jadi kalau jin apa masuk kat dalam, dia pun panggil jin tu, tolonglah jin kau keluar. Dia puja-puja jin, ataupun dia panggil jin lain, keluarkanlah jin ini dan sebagainya. Jadi masuk kepada perkara yang sama. Abu Daud telah berkata, Ahmad ditanya tentang hal ini. Ahmad lah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Maka dia menjawab, Ibnu Mas'ud benci terhadap ini semua. Ada beberapa faedah daripada riwayat ini. Jadi Imam Ahmad ditanya macam Nabi SAW ditanya, dan Imam Ahmad menjawab dengan riwayat. Dia kata Ibnu Mas'ud benci terhadap ini semua. Menunjukkan Imam Ahmad jawab dengan fatwa daripada sahabat. Dan sahabat ni bukan sebarangan sahabat. Dia adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk kibar sahabat, ulama daripada kalangan sahabat, terawal-awal masuk Islam, pentafsir Al-Quran Karim. Jadi Ibn Mas'ud benci semua ni. Kana yakrahu zalika kullahu. Nam yakrahu hadha kullahu. Dia tak suka ni semua. Ada beberapa pentafsiran tentang makna benci dekat sini, yakrah. Sebahagian ulama' mengatakan kalau salaf mengatakan yakrah, aku tak suka, akrah atau makruh, ni bukan maknanya benci-benci biasa. Benci dekat sini, kata mereka, kata ulama', ini adalah benci yang bawa kepada hukum haram, makruh, karahat, tahrim. Tapi kalau ulama' khalaf yang cakap makruh, pasal dah lama-lama istilahnya dah berubah sikit, atau dah berubah lah. Bila ulama' kata makruh, maka mereka maksudkan makruh tanzih. Tanzih maknanya tak sampai kepada haram, tapi bagus dibersihkan diri daripada perbuatan itu. Dan ini yang cakap ni siapa? Ibnu Mas'ud, seorang sahabat awal salaf. Jadi kalau kata benci, maknanya dia haram dengan perkataan. Tapi kalau ulama' kata atau awak tanya, kenapa ulama' salaf tak sebut haram sudahlah, kenapa pakai aku tak suka makruh? Jawapannya begini. Ulama' dulu wara' orangnya. Wara' takut cakap sebarangan, lagi-lagi tentang hukum makam Allah Subhanahu Wa Taala. Kata mereka, manhaj mereka, hukum halal haram mesti datang daripada Al-Quran, mesti datang daripada hadis. Kalau jelas dalam Quran ada, jelas dalam hadis ada, okey, kita cakap haram lah, tak apa. Tapi kalau tak ada, walaupun kita tahu mengikut dalil lain lah, cuma tak jelas bahawa ia haram, kita tak sampai nak cakap haram secara direct. Kita gunakan tak suka, benci. Jadi bukan apa, setakat wara' semata-mata. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah pun kadang-kadang sebut aku tak suka, tapi sebenarnya maknanya apa? Haram. Sebab ada dalil jelas dia dilarang. Nah, walau bagaimanapun kaedah tadi bahawa kalau salaf cakap benci, maknanya dia haram. Kalau ulama' khalaf kata benci dia makruh, itu tidak semestinya sentiasa begitu. Tak semestinya begitu. Ada ulama' lain mentakdirkan bahawa tak semestinya macam itu juga, walaupun kebiasaannya begitu. Jadi ala kulli hal, Ibn Mas'ud benci semuanya ini. Kalau orang tanya kenapa, kenapa benci nusrah-nusrah ni semuanya, maka kata ulama', sebab terdapat di dalam nusrah itu perkara-perkara yang tidak jelas. Yang tidak jelas. Lain kalau dia ada ruqyah jampi dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi dia ada jampi-jampi yang tidak jelas. Dan dia bukan ubat sebarang penyakit, tapi penyakit rasuk syaitan dan sebagainya. Memang gaibnya. Jadi maka dengan itu mereka tak suka. Baik. Dan salah satu daripada hukum yang digunakan, kaedah digunakan ulama' adalah apabila sesuatu itu walaupun dia boleh asalnya, tetapi ia boleh membawa kepada perkara yang dilarang, keburukan, maka kita mesti tutup perkara tersebut walaupun asal dia halal. Dinamakan saddu zari'ah atau saddu zara'ah. Kita tutup jalan-jalan menuju kepada kepada larangan ataupun keburukan. Jadi kalau nusrah ni boleh bawa kepada sihir, lepas tu boleh kepada syirik, maka memang sepatutnya ditutup, diharam, dilarangkan perkara ini. Jadi pakai yang betul-betul jelas saja. Jadi riwayat yang berikutnya dari Al-Bukhari, kita lihat muka surat 11 sebab ada beberapa faedah di situ. Dari Qatadah, Bukhari semua orang kenal. Jadi maknanya diriwayatkan dalam kitab sahihnya. Itu asalnya. Kalau cakap dari Bukhari memang kitab sahih. Dari Qatadah, aku berkata kepada Ibnul Musayyab. Dan Ibnul Musayyab kat sini namanya Sa'id Ibnul Musayyab. Dia kata Musayyib baris bawah, dia kata Musayyab baris atas. Dua-dua boleh. Ada kata yang atas lagi fasih dan sebagainya. Tadi disebutkan Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang penting dia seorang tabi'i. Seorang tabi'i. Jadi dia jumpa ramai sahabat, masuk Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang yang masyhur, bapaknya seorang sahabat. dan dia termasuk salah satu daripada fuqaha Madinah yang masyhur. Di sana ada 7 fuqaha Madinah, Sa'id bin Musayyib salah satu daripada. Jadi Qatadah berkata kepada Imam Musayyib, sebab dia orang alim, mufti di Madinah, Qatadah tanya kepada mufti Imam Musayyib, seorang yang terkena sihir atau diguna-gunai tidak dapat menggauli isterinya. Jadi dia punya sihir apa? Dia tak dapat bersama dengan isterinya. Macam mana tu? Wallahu'alam. Tapi ada orang kata setiap kali nak datang isterinya, ada nampak macam benda apalah yang sangat buat dia apa ni, buat dia tak suka. Nampak benda lain. Ada tengok muka isteri, muka isteri nampak, tapi tengok muka benci, menyampah, meluat dan sebagainya. Jadi dia bukan satu perkara yang zahir, tapi sesuatu yang apa ni, yang zahir, yang halus. Dan umpamanya ataupun kerana badan dia bila nak gaul isteri tak dapat dan sebagainya. Jadi semua tu kemungkinan belaka. Nah. Jadi yang penting sihir dia sampai macam itu. Jadi orang tahu bahawa ni ada syaitan, ada sihir. Apakah boleh disembuhkan dengan nusrah? Yuhallu anhu au yunashshar. Nah. Dengan cara lain itu tidaklah. Di nusrah kan? Dia menjawab tidak apa-apa hukumnya, la ba'sa bihi, kerana yang mereka inginkan hanyalah kebaikan, al-islah. Jadi nusrah apa pun sebenarnya nak ubatkan penyakit, dan sesuatu yang mendatangkan manfaat tidak dilarang. Jadi itu jawapan Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Jelas beza dengan Ibnu Mas'ud sahabat tadi. Jadi ada dua pendapat yang berbeza. Jadi ni ada satu zahirnya apa, ada percanggahan kat sini. Jadi dalil Ibnu Musayyib dia bermanfaat, dia adalah islah. Okay, sedikit tentang Qatadah. Qatadah Ibnu Du'amah As-Sadusi, seorang fiqah ahli fiqh dan termasuk tabi'in yang banyak hafalannya. Mereka berkata dia adalah seorang yang buta. Dia wafat pada sekitar tahun 117 Hijrah. Awal. Sebelum imam-imam yang 4. Dia jumpa tabi'in. Dia seorang tabi'in. Maknanya dia jumpa sahabat. Okay. Riwayat yang berikutnya. Diriwayatkan dari Al-Hasan, kita dah sebutkan tadi Al-Hasan ialah Al-Hasan Al-Basri, bahawa dia berkata tidak ada orang yang boleh membuka sihir kecuali tukang sihir. Jadi ini lagi satu pendapat yang menyokong pendapat yang pertama tadi, haramnya nusrah. Siapa yang buat itu hukumnya macam tukang sihir. Jadi oleh kerana itu perlu kita kompromikan pendapat-pendapat ini. Zahirnya berbeza-beza. Maka ahlu tahqiq seperti Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dia katakan sebenarnya nusrah ni ada dua macam. Itulah dia, sebab tu berbeza-beza pendapat. Nusrah jenis pertama memang haram, sebab tu ada ulama' yang haramkan, iaitu sebab dia pakai sihir, dia menamali syaitan, macam dalam hadis Nabi SAW tadi. Satu lagi nusrah yang dibolehkan dengan ruqyah. Jadi sebab tu sebagian ulama membolehkannya, seperti saya Ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala. Jadi senang cakap macam inilah, kita kena lihat dulu nusrah dia pakai apa. Baik. Lepas itu kalau dia jenis yang dibolehkan, kita kata ia dibolehkan. Dan ini adalah satu lagi hadis ataupun satu lagi bab menerangkan tentang apa? Tentang jenis-jenis sihir. Jadi sihir bukan hanya setakat nak anaya orang. Dia ada sihir yang boleh tolong orang, ubatkan orang. Sihir yang bagus, yang boleh itu, apa sihir pula? Nusrah yang boleh ni adalah yang seperti mana dalam kata-kata Ibnu Qayyim, iaitu dengan ruqyah, itu baca ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat ta'awudz, perlindungan. Seperti tiga kul ataupun dua kul itu, ataupun ubat-ubatan, minyak ke, ataupun minum makan apa tu, sauda ke apa ke, minyak madu dan sebagainya, dan doa-doa yang mubah, yang dibolehkan, yang dibolehkan. Maknanya walaupun tak datang daripada hadis, tapi dia dibolehkan, maknanya betul, tak ada syirik dekat situ, maka jawabnya boleh, maka hukumnya dibolehkan. Ada jais. Baik, kita lihat muka surat 566. Diriwayatkan di sini tentang beberapa jenis nusrah yang dibolehkan. Ada riwayat daripada Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh, ini dua ulama hadis, dari Laits bin Abi Sulaim. Dia berkata, aku telah mendengar bahawa ayat-ayat itu adalah sebagai penyembuh dari sihir dengan izin Allah. Ayat-ayat itu dibaca dalam bejana yang berisi air, kemudian disiramkan ke kepala orang yang terkena sihir. Ayatnya ada dalam surah Yunus. Falamma alqaw qala Musa ma jihtum bihi sihru innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amal al-mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ini adalah salah satu jenis nusrah yang dibolehkan. Caranya macam mana? Baca ayat ini pada air, dalam bekas yang ada isi air, banyak juga air kat dalam dia. Lepas tu dah baca, siramkan pada kepala orang yang kena sihir itu. Nah, dan makna ayat tersebut, falamma alqau, maka setelah mereka limparkan, yakni siapa? Tukang-tukang sihir limparkan apa? Tongkat-tongkat mereka. Musa pun berkata, apa yang kamu lakukan itu adalah sihir. Majitum bihi sihir. Apa yang kamu datangkan itu sebenarnya sihir. Ya, bukannya betul. Sesungguhnya Allah akan menampakkan ketidakbenarannya. Inna Allah sayubtilah, akan batalkan. Sesungguhnya Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang-orang yang membuat kerosakan. Nabi Musa kata macam itu. Siapa buat kerosakan termasuk sihir, Allah tak akan biarkan. La yuslihu amalal mufsidin. Jadi sekarang kita pun sedang nak betulkan, nak ubatkan orang yang disihir. Amalan sihir, amalan kerosakan. Jadi kita doa sebenarnya dengan ayat ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa ni? Supaya batalkan sihir ini. Naam. Wa yuhiqqullahu al-haq, dan Allah akan mengukuhkan yang benar dengan ketetapannya. Bikalimatihi, dengan kalimat-kalimat. Walaupun orang yang berdosa tidak menyukainya, walau karihal mujrim. Sesuai atau tak sesuai ayat ini dengan nusrah? Jawabnya sesuai. Dan ada pula riwayat ini. Tetapi di dalam kitab, dalam kitab kita nota kakinya, berkata pentahkik, hal semacam ini tidak dapat diambil atau tidak diambil dari pendapat Laits bin Abi Sulaim. Walaupun Laits bin Abi Sulaim ini seorang ulama, dan pendapat Ibnul Qayyim dan selainnya, akan tetapi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Rasulullah SAW sama sekali tidak terdapat perkataan Ibnu Abi Sulaim dan Ibnu Qayyim. Yang ini baca ayat ini kat dalam bekas, tuang dan kepala. Baik. Apa yang diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih adalah berdasarkan sunnah orang-orang Israel, bukan berdasarkan petunjuk Rasul. Ini adalah bid'ah-bid'ah yang termasuk syirik besar. Maka hendaklah orang mukmin yang senantiasa menasihati dirinya sendiri selalu berpegang teguh kepada petunjuk Rasulullah SAW dan Khulafa Rashidin, dan menghindari sesuatu yang baru dari siapa pun orangnya, kerana setiap orang ucapannya boleh diambil atau ditolak kecuali Rasulullah SAW. Baik, ada lagi jawapan. Perkataan yang hal semacam ini tidak diambil dari pendapat Laith bin Abi Sulaiman. Seterusnya saya berkata, untuk menjawab Syekh Hamid, yang sebut tadi itu, atas apa yang disebutkannya dari Ibn Abi Sulaim, Wahab bin Munabbih dan Luqaim, bahawa itu tidak pada tempatnya. Jadi sekarang dua-dua dah tak setuju. Bahkan itu adalah kesalahan dari Syekh Hamid. Syekh Hamid yang tulis kitab ni lah, Fathul Majid. Kerana berubat dengan Quranul Karim dan pohon bidara atau sejenisnya termasuk pengubatan yang dibolehkan dan tidak termasuk bid'ah. Sebab dia ruqyah, baca Al-Quran. Nabi SAW bersabda, wahai hamba-hamba Allah, berubatlah dan janganlah berubat dengan sesuatu yang haram. Telah ditetapkan dalam Sunan Abu Dawud dalam babu tib bahawa Nabi SAW membaca air, membaca pada air dalam sebuah bejana dan menyiramkannya kepada orang sakit. Maka dari hadis ini diketahui bahawa berubat dengan pohon bidara dan dengan bacaan di air kemudian menyiramkannya kepada orang sakit tidak dilarang syariat. Jika bacaan dibaca memang yang diajarkan oleh ajaran Islam dan menggunakan pengobatan dari sesuatu yang diperbolehkan, ketahuilah bahwasanya Allah Maha merestui. Baik, yang tulis di bawah adalah Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Bas. Nah. Jadi diperbetulkan. Jadi boleh? Sebab kita dah terangkan dalam bab tabarruk kemarin ada dalil-dalil. Kalau ada dalil, tak bolehlah kita katakan bid'ah dan seterusnya. Jadi beberapa ayat-ayat lain sambungan daripada surah Yunus tadi, fa waqa'a al-haq wa batala ma kanu ya'malun, bukan di surah Al-A'raf. Kerana itu nyatalah yang benar dan batallah yang selalu mereka kerjakan. Fa'ulibu hunalika wanqalabu saghirin, maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Itu tukang sihir. Maksudnya kita harapkan bahawa itulah yang berlaku pada orang ini. Wa'ulqiyas saharatu sajidin, qalu amanna bi rabbil alamina, rabbi Musa wa Harun. Dan ahli sihir itu serta-merta menyerahkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhan Musa dan Harun. Dan firman-Nya dalam surah Taha, innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya tukang sihir. Kaidu sahir, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datang. Jadi ayat-ayat ni baca semua ada kena-mengena tak dengan sihir? Allah akan balas hukum orang-orang yang buat sihir. Jadi ada kaitan. Untuk mengamalkannya sebagai satu ikhtiar tanpa satu pengkhususan, kerana ia termasuk ayat Al-Quran, termasuk ruqyah, sebenarnya tak ada apa-apa masalah. Cuma nak katakan bahawa ini adalah sunnah, tak boleh. Sebab apa? Tak ada riwayat daripada sunnah Nabi SAW. Jadi apa juga ayat-ayat dalam Quran boleh kita baca, boleh kita amalkan. Tetapi kita mengkhususkannya dengan inilah cara dia, mesti step 1, step 2, step 3 dan sebagainya. Kalau tak ada cara ini tak boleh. Jadi susah pula orang nak apa? Nak ruqyahkan orang. Mesti nak cari ustaz yang daripada Darul Ilaj tu, yang kat situ dia boleh, yang lain tak boleh. Yang belajar kat sini tak boleh ruqyahkan orang. Siapa kata? Siapa orang Islam boleh baca? Bacalah. Doa dengan ikhlas. Tawakal pada Allah SWT. Ini ikhtiar berlaku. InsyaAllah Allah SWT akan kabulkan. Sebab ruqyah-ruqyah ni tak perlu pakai apa? Certificate. Dia tak bayar. Tak payah BA, MA, doktor, tak bayar. Tak payah RS lah sebenarnya kau. Dia tak bayar. Takut orang nak pakai IRS lah untuk rukiah-rukiah orang. Siapa pun ada keluarga dia yang sakit, dia boleh baca kan. Bahkan itulah yang afdal. Betul ke tidak? Sebab ahli keluarga lah. Anak bila mak kena contohnya, bapak kena ke apa, bila dia yang baca, dia akan lebih ikhlas, lebih khusyuk daripada orang lain yang kat luar. Mulai pun banyak kerja ni. Kerja bukan senang pun, susah juga. Berjam-jam kadang baca tak habis-habis. Syaitan dia main-main, keluar sikit masuk balik. Nampak dah baik dah semuanya. Dia pun keluar turun tangga. Baru sampai kat tangga bawah turun, dah pekik balik. Ya Allah, rupanya syaitan trickkan dia. Syaitan bila baca dia keluar. Bila orang baca uzat tak ada, dia datang balik. Tu pun ada juga. Dan setelah kita katakan yang bagus sekali adalah kita rukyah diri sendiri. Jangan terminta orang rukyah. Kalau kita nak termasuk daripada golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa adab, 70 ribu orang tu kan, Allah ya sarfun. Kalau tak boleh baca sendiri, kita dah sakit, siapa kat dalam tu, volunteer lah baca. Itu yang terbaik lah. Tapi kita tak katakan tak boleh. Ada ustaz ke apa ke yang nak tolong orang, tak ada masalah. Ibnu Battal berkata, disebutkan dalam kitab Wahab Ibnu Munabbih, bahawa hendaklah mengambil 7 lembar daun bidara hijau kering tak mahu, lalu menumbuknya di antara 2 batu, kemudian menyiramkan air kepadanya dan membacakan ayat kursi dan kawakil, iaitu surah-surah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Nas, kemudian meneguknya 3 tegukan, lalu mandi dengannya, maka hilanglah apa yang menimpanya. Hal ini baik bagi laki-laki yang terkena sihir sehingga tidak dapat menggauli istrinya. Saya berkata, perkataan Al-Allamah Ibnul Qayyim yang kedua, nusrah dengan jampi-jampi, bacaan-bacaan, mohon perlindungan, doa-doa dan pengubatan yang diperbolehkan, maka hal ini adalah boleh. Ibnul Qayyim rahimahullah memberi isyarat kepada hal semacam ini dan perlu difahami perkataan difahami demikian perkataan para ulama yang membolehkan nusrah. Jadi kesimpulannya, nusrah dengan sihir adalah haram. Adapun nusrah dengan Al-Quran, doa-doa dan pengobatan yang diperbolehkan adalah boleh. Wallahu'alam. Ialah kerana kita sendiri tak tahu apa sebenarnya nusrah tu, sebab kita tak belajar sihir. Sebab tu kita susah nak cakap. Jadi yang penting di sini macam ni, yang dia kalau baca Quran tak ada hal, dia baca hadis-hadis yang sahih kan, rukyah, tak ada masalah. Yang masalah bila dia tak baca Quran, dia tak baca hadis, atau dia baca dia tambah lain-lain benda. Itu yang kata ulama kena lihat apa yang dia baca. Kalau tak bersalahan dengan agama dibolehkan, jika tidak maka tak boleh. Rasa jelas bab ini. Ada apa-apa soalan? Makruh dia ada kaedah yang mengatakan makruh dia kalau dah 3 kali jatuh haram. Makruh dia 3 kali jatuh haram, tak. Sunat 10 kali pun tak jadi wajib. Jadi kalau awak nak tahu apa tu makruh, awak kena tahu apa itu haram. Sebenarnya dalam hukum ni dia ada 2 je. Yang ketiga tu, dia 3 lah, tapi yang 2 yang utama. Satu perintah, satu larangan. Simple tak ni? Simple. Perintah, larangan. Sebab Allah SWT memerintahkan dan melarang. Sebab dia raja manusia, malikun nas. Kalau raja, dia berikan arahan, dia berikan perintah dan dia larang apa yang dia nak larang. Tak ada orang boleh kongsi kekuasaan ini. Siapa yang cuba nak perintah macam Allah, dia telah syirikkan Allah SWT. Siapa nak larang sesuatu macam Allah larang sesuatu, maka dia telah syirikkan Allah SWT. Jadi itu asal. Kurang sikit dia boleh masuk, dia masuk bid'ah. Jadi yang ada hak untuk menghalalkan satu perintah dan sesuatu, yang melarang satu, hanya Allah SWT. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, baginya lah penciptaan dan urusan, al amru, perintah lah. Kenapa Allah SWT gabungkan 2 sifat ini, al khalq dan al amru? Sebab siapa yang menciptakan, dialah yang berhak untuk perintah, untuk larang. Yang tak menciptakan mana boleh perintah, mana boleh larang. Jadi yang menciptakan, dia pemilik dia. Jadi dia bolehlah suruh, dia boleh larang. Jadi anak kita, kitalah yang perintah, kita yang larang. Bukan orang lain, bapa lain yang perintah yang larang. Mak dia sendiri yang perintah yang larang. Mana boleh dia ikut undang-undang keluarga lain pula, betul tak? Dalam kelas, anak murid dia, guru dia lah yang buatkan rules regulation. Bukan guru kelas lain, tu lain tu kelas lain. Tapi kalau dalam konteks kita ni, manusia semuanya, semua cuma ciptaan Allah SWT. Kita semua milik Allah SWT. Allah yang ciptakan dia. Tak ada pencipta selain Allah. Kalau dah jelas itu, maka Allah sajalah yang boleh perintah, Allah sajalah yang boleh larang. Kalau tahu-tahu je awak cakap, kau mesti buat gini, kau mesti buat gitu, kau sunat buat gitu, kau sunat buat gini, kau jangan buat gini haram, kau makruh buat gini, siapa cakap macam itu, maka dia dah kongsi sifat ini, perintah ni kepada dia bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Syuraka am lahum syuraka'u syara'u lahum ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan apa yang Allah tak izinkan? Nah, kita faham ni, faham kita kenapa bid'ah tu satu dosa yang besar, amat dikecam dalam syariat. Sebab siapa yang membuat bid'ah atau mengajak kepada bid'ah, maknanya apa dia kata sebenarnya? Ini juga disuruh, betul tak? Ini juga bagus, ini juga sunat. Padahal Allah tak pernah cakap macam tu. Yang boleh cakap ni tu kan yang Allah SWT, dia pun nak share, nak sekaki kata orang. Nah, macam gini bagus tau hari macam ni. Solat ni bagus tau. Puasa gini, waktu ni bagus. Boleh kasih makan hari ni bagus. Dan seumpamanya. Zikir lafaz gini bagus, selawat gini bagus. Pandai-pandai dia pun nak kongsi macam nak jadi Nabi atau nak jadi Allah SWT. Itu tak boleh. Macam mana dia anggap bagus pun tak bagus. Semuanya kesesatan belaka. Boleh? Dan setiap kesesatan bawa kepada api neraka. Wa'iyadzubillah. Kalau kita faham ini, insyaAllah. Jadi yang tadi, panjang pula cerita dia, ada perintah, ada larangan. Kalau perintah, ada terbagi kepada dua. Satu perintah yang pasti jazm, buat, directnya, buat, wajiblah, yang pasti. Satu lagi perintah juga, buat kalau kau mahu, contohnya tu lah. Buat tapi tak sampai kepada wajib, yang dinamakan sunat. Nak wuduk tiga kali, tiga kali wuduk, tiga kali, tiga kali, tapi tak wajib. Faham eh? Kalau kau mau bagus, kalau tak buat pun tak apa. Beza dengan yang wajib. Wajib buat, mesti buat. Tak buat, kena hukum. Larangan juga begitu, sama juga. Adik dia, jangan buat satu yang haram. Kalau buat juga, habis berdosa, maka berhak dihukum. Satu lagi, jangan buat kalau kau mau. Tapi kalau buat juga, tak mengapa, tak berdosa. Jadi jenis yang larangan yang kedua tu, yang ringan tu, yang tidak pasti, tak jazam tu, dinamakan makruh. Kalau awak tanya, macam nak tahu sesuatu tu makruh ke haram, kalau nak tahu tu, mesti ada larangan. Dan larangan itu tidak keras, tidak jazam. Masalah dia. Jadi satu kaedah lagi awak kena tahu, setiap larangan asalnya haram ke makruh? Haram. Itu kaedah penting. Asal aku juga jangan haram, jangan haram, jangan haram, jangan haram. Tetapi jika terdapat karinah, karinah ni kita boleh cakap dalil lah, yang mengeluarkannya daripada hukum larangan haram tu kepada makruh je, yang dia kurang sikit, kalau ada dalil tu, maka dia dah tak jadi haram lagi, dia dah jadi makruh sahaja. Antara karinahnya, Nabi sendiri cakap, kalau kamu jangan buat, tapi kalau kamu buat juga tak perlu, contohnya. Ataupun Nabi SAW larang. Lepas tu Nabi SAW buat. Itu juga antara karina bahawa menunjukkan bahawa perkara ni makro. Baik. Dan seumpamanya lah. Itu makro. Kadang-kadang dinamakan makruh ini khilafu al-awla, menyalahi yang lebih bagus. Maknanya macam makruh tapi dia tak sampai kepada makruh. Oh, tahu apa salah? Pasal makruh tu apa ni? Ada larangan. Yang khilafu al-awla ni tak ada larangan, tak ada nas larangan. Tapi kenapa awak cakap dia macam makruh? Sebab makna dari sudut maknanya tak bagus. Kita tengok dia macam umum dari sudut maknanya, ni tak bagus buat macam ni. Tapi nak kata makruh tak sampai. Boleh tak ni? Sebagian ulama kaitkan dia macam sama. Dan satu lagi orang namakan khilafu sunnah, menyalahi sunnah. Ini kata-kata bahaya sikit. Ini lagi berat sebenarnya daripada khilafu laula, lagi berat daripada makruh. Sebab khilafu sunnah boleh makna haram. Menyalahi sunnah tu boleh masuk haram, boleh masuk bid'ah. Sebab sunnah asal maknanya apa? Semua yang datang daripada Nabi SAW. Ada yang sunat aja memang, tapi ada yang wajib. Kalau orang cakap ni bersalah dengan sunnah, bersalah dengan sunnah yang mana? Yang wajib. Jadi kita tak nak kena faham. Ataupun dia buat sesuatu yang baru yang tak ada dengan sunnah, dia menyalahi sunnah. Kita kalau boleh elakkan perkataan khilafu sunnah. Jangan sembarang-sembarang main sebut. Tak sebelik korban ni dekat luar negeri ni khilafu sunnah lah, menyalahi sunnah lah. Kalau maksud dia menyalahi sunnah Nabi tak buat, betul jugalah kan. Tapi dari sudut makna asal dia, maknanya dia bid'ah atau dia haram atau apa kan. Ha. Kalau dia kata ustaz sembelih dekat luar negeri ni kambing ni ataupun korban ini boleh ke tak boleh atau disunatkan atau cukup-cukuplah sudahlah. Ha. Jadi kita kena tahu apa ni istilah-istilah ni. Lagi-lagi bila kita hukum kat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Ha. Orang kan apa ni semua benda yang dia ni dia terus apa ni khilafu sunnah. Maknanya orang ingat bid'ah ke, aku dah tak ikut sunnah ke. Dah tak ikut sunnah ni maknanya besar. Jadi tu makna makruh. Dan makruh tak ada lah. Awak buat makruh tak dinamakan. Banyak kali awak buat makruh 3 kali 10 kali dah jadi haram, tak ada. Tetap makruh, tak boleh naik sampai haram. Lagi awak apa ni tidak meremeh-remehkan ni. Kalau dah sampai had meremeh-remehkan sunnah, lepas tu tak buat lagi plus tak buat lagi, maka itu dah boleh jadi kepada dosa. Sama macam sunnah. Asal sunnah tak buat pun tak apa, buat bagus. Solat witir sunnah. Tapi awak tak buat satu hal, awak tak buat dah, awak ringan-ringankan dia, tak ambil berat langsung, lekehkan dia lah dalam hati pun. Sebagian ulama, Sayyidina Ahmad bin Hanbal kata orang macam ni fasik, berdosa. Nampak? Boleh ya? Jadi dia pun dia nak kena tahap dia sampai dia tinggalkan yang sunat ataupun dia buat yang makruh tu. Nak kena tengok tahap. Yang penting ini hukum di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita susah nak hukum orang. Ada soalan lain? Ini ada soalan tulisan. Salam. Ada dua soalan. Apa hukumnya menonton atau membaca buku tentang sihir, dukun atau ilmu hitam? Kalau awak kata konten dia dah macam tu, tentang sihir, tentang dukun, tentang ilmu hitam, ia bukan sesuatu yang patut dituntun, tak disuruh tuntun. Dan dia satu perkara maksiat, kekufuran. Baik, jadi tidak dibolehkan menonton. Oh, hanya untuk suka-suka. Hanya untuk suka-suka. kita kalau nak hukum ganda sebagai haram, saya rasa perlu kepada fatwa. Tapi dia kategori yang apa ni, yang tak boleh, tak boleh tu sampai kepada haram ataupun tidak, wallahualam. Kalau setakat suka-suka ni macam apa ni, banyak perkara-perkara lain yang kita lakukan di mana hukumnya tu mutarat dia antara haram terus ataupun dia tidak sampai kepada haram. Jadi ni banyak balik kepada keadaan orang yang baca dan sihir yang dia tengok dan sebagainya. Tapi kalau daripada perkara seperti baik ditinggalkan, sementara kita tunggu fatwa, kita tinggalkan. Yang kedua, apakah kalau sekarang yang banyak ya, tiap-tiap malam Jumaat mesti ada cerita macam ni, tak habis-habis saya. Baik-baik orang tak tahu pasal sihir, dah belajar pula tentang sihir. Baik-baik orang tak takut, jadi takut. Jadi perkara negatif dia kalau banyak, boleh kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai haram. Suka-suka ni benda negatif lebih banyak, boleh jadi sampai macam tu. Yang kedua, apakah perasaan takut pada makhluk-makhluk halus boleh menjejas akidah kita? Apakah yang kita harus lakukan jika perasaan-perasaan sedemikian timbul? Baik, perasaan takut terhadap makhluk halus, kalau dia jenis takut tabi'i, sesuatu yang kita tak nampak, biasanya kita akan takut. Bila kita akan takut, lagi-lagi kalau benda tu dikatakan sebagai hodoh dan kita dah dapat satu gambaran bahawa dia hodoh, jahat dan apalah, kita takut seperti itu. Kalau sama dengan takut kita kepada perkara-perkara yang macam binatang-binatang buas dan sebagainya, orang yang jahat dan sebagainya, bolehlah takut. Macam ular takut dengan singa, kita tak masuk kepada syirik. Takat takut ibtidai, tahu tak? Ibtidai maknanya permulaan dia terus takut, bukan maknanya takut saja, tidak. Jadi itu biasa, itu sifat memang ada kat dalam manusia. Yang kita tak mahu tu adalah takut sebagaimana kita takut sesuatu yang berkuasa. Itu yang tak boleh. Macam ni, kita dengar cerita dia, ialah dia takut muka dia, tu satu hal lah. Tu semua orang takut pun, macam mana pun terpanjat dia, ha hu je terus kita guna seram. Dia pekik, dia mengilai pun seram. Kita nampak rambut, tak nampak kepala, tak nampak apa, kaki dan sebagainya, kita pun seram. Dan macam-macam lagi lah. Itu je kalau setakat tu. Tapi kita ada etikat kan, dia boleh memudaratkan kita, dia ada kuasa untuk anu gitu dan gini dan sebagainya. Perkara yang apa ni, kita katakan tak sepatutnya kita takut melainkan kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi perkara-perkara seperti ini boleh merosakkan akidah. Yang itu boleh merosakkan akidah. Jadi sepatutnya kita tak boleh takut sampai macam itu. Kita katakan dia ni hanya makhluk Allah Subhanahu Taala. Baik apa pun dia nak buat pada kita, kalaulah tak izinkan, tak akan jadi. Jadi kita terus minta perlindungan kepada Allah SWT. Dengan itu kita pun tak takut sangat dengan dia bersudut itu. Boleh. Saya tak kata awak tak boleh lari bila nampak imbalang dan sebagainya. Kalau ada memang data penggeletar dan lari-lari lah. Nak cakap macam mana. Tapi jangan sampai perasaan itu mengalahi kita. Jadi apa yang kita harus lakukan jika perasaan semakin timbul? Ini berlaku ya. Perasaan-perasaan ini timbul sebenarnya disebabkan maklumat yang kita dapat tentang makhluk halus ni, tentang hantu. Ini selalu daripada kecil. Orang Melayu dia ada hantu Melayu. Orang Cina dia ada hantu Cina. Yang heran, nak semua hantu. Tapi hantu Melayu tak ada dekat orang Cina. Dia tak pergi kat orang Cina. Hantu Cina tak kacau orang Melayu. Hantu orang putih Dracula tak ada dekat apa? tak ada dekat Melayu. Tok, kita pun tak ada pergi kat tempat dia. Ni yang pelik juga eh. Dia localize lah. Hantu. Susah nak cari hantu international. Jadi menunjukkan apa? Ini satu dah jadi macam budaya. Dia dalam benak setiap culture tu, setiap bangsa. Arab punya lain dan sebagainya. Tak tahu macam mana. Jadi penyakit dia datang daripada itu. Bila didedahkan budak ni dengan yang hantu ni, dengan cerita-cerita ni, nampak pula lagi kalau kat TV tu lagi teruk. Jadi dia akan menimbulkan ketakutan daripada dulu dia tak takut pada gelap. Dia pergi toilet apa, ambil air apa semua, tak ada apa-apa gelap-gelap. Tahu-tahu bila tengok orang je hantu, terus takut. Tak dengar apa-apa, dengar terus pergi kat bilik. Kenapa takut? Padahal tak ada apa-apa bunyi apa ni, apa tu, petir dan sebagainya, guru dia tak takut. Tapi tak tahu bila dah tengok cerita tu atau baca atau sebagainya atau dikhabarkan, terus dia jadi takut. Ya, benda tu macam ni, asal tak ada apa-apa, bila nampak bayang semacam, nampak awan semacam, nampak itu semacam, terus jadi takut, jadi takut, jadi takut. Ini sebenarnya daripada kecil. Tapi memang budak-budak memang lain daripada dewasa. Masalahnya bila bawa-bawa sampai kepada dewasa, perkara tu semua timbul. Dan nak buat apa kan dah macam gitu, kita punya minda dah rusak. Aku perhatikan dalam surah Taha, dalam surah Qasas dan sebagainya, Nabi Musa AS jalan dengan keluarga dia daripada Madain, tempat Nabi Syuaib. Dia jalan. Malam-malam buta, tahu-tahu nampak apa ni, nampak api kat gunung. Malam tu tak ada orang, tak ada. Ini anastu nara, aku nampak api. La'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'ala an-nar huda. Dan kita ni tak ada api, tak ada lampu, tak ada apa. Kita nak masak ke nak apa? Wallah alam, aku akan pergi sana, api nampak api ni, aku akan ambil. Ataupun dia menjadi sebagai petunjuk jalan budak. Nabi Musa AS seorang-seorang jalan naik kat gunung. Sedangkan dia tak ada apa-apa, dia cuma nampak api kat situ. Biasanya orang, apa punya perasaan nak naik tempat dia tak pernah pergi? Tak ada orang, tak ada apa, binatang buas ke apa ke, hantu yang malam, tak takut. Sebab tak ada benda tu dalam zaman mereka, dalam tarbiyah mereka. Yang sepatutnya berlaku pada kita pelajaran. Jadi kalau dah ada, masa kita punya tu dah rosak sikit, tak ada ubat lain melainkan apa ni, iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Taala. Semuanya kita katakan ciptaan makhluk Allah Subhanahu Taala macam kita apa semua juga. Dia pun boleh mati, dia boleh sakit, dia boleh apa semuanya. Jadi kalau kita takut, khawatir akan kemudaratannya, nak sembunyikan kita lah, dia nak apa dengan kita lah dan sebagainya, kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati dan dengan perbuatan, dengan perkataan kita. InsyaAllah manfaat. Bacalah apa-apa yang kita tahu, doalah terus pada Allah SWT yang akan hilangkan perasaan takut. Tapi saya rasa kalau kepercayaan itu kuat, makin kuat dia, makin kita tak takut apa-apa. Tinggallah kat mana, hutan mana apa semua, nak buang air besar pun tak payah ajak members, tak payah. Pergi seorang lagi, tak payah buat lampu, tak payah apa. Yalah. Tak akal pada Allah SWT. Waktu saya paling tak suka budak-budak tengok cerita hantu, drama hantu dan sebagainya. Dan saya paling tak suka macam gitu ke cerita. Orang yang berlakon tu semuanya, diorang ada masalah besar. Berlakon jadi tukang sih. Puja sana, tiup sana, tiup sini dengan muka dia, dengan apa semua, dengan dia pay aksi. Hukumnya berdosa besar. Kalau itu termasuk puja-puja dia dah kat dalam tu, dia berlakon panggil-panggil, dia seru-seru, kafir dia sebenarnya. Mana boleh itu? Kata dia berlakon saja. Sebab kata ulama, awak berlakon sembah patung, awak kafir, berlakon. Yang penting awak sengaja, tak ada orang paksa awak. Awak berlakon pakai apa? Pakai cross, pakai orang kafir, kafir. Walaupun dia kata saya tak ada niat apa, saya cuma berlakon. Tak payah, ni tak payah niat. Awak lelaki pakai macam perempuan, haram tak haram? Haram dilaknat oleh Allah SWT. Tak ada perbezaan. Sebab awak tak dipaksa. Sebab kita ada dalil. Orang-orang yang ejek-ejek main-mainkan ayat-ayat Allah SWT, para sahabat dan rasulnya, Allah kata qad kafartum ba'da imanikum, kamu telah kafir selepas keimanan kamu. Macam mana? Dia kata kita main-main je, nakhudhu wa nal'ab, kita main-main je, cakap-cakap je, gurau-gurau. Allah dah kafirkan dia. Yang ini lagi pakai itu semuanya, acting dan seterusnya. Boleh? Sebab tu kalau mereka berlakon, berlakon, menikah berlakonnya kan? Okay. Sebab tu semua kata sah, sah, sah, nama betul, habis. Jadi kalau dia suami isteri berlakon, ceraikan kau, jatuh. Tak boleh kata berlakon. Masalah dah jatuh cerai. Cut, buat lagi sekali retake. Dua kali, tiga kali, habis, tiga kali habis. Sebab kata Nabi SAW, ini antara tiga perkara yang jiddu, jidduhu jiddun wa hazluhu jiddun. Yang serius dia serius, yang main-main dia pun serius. Tiga perkara: nikah, talak dan membebaskan hamba. Awak main-main nikah jadi, awak main-main cerai jadi, serius dah tentu jadi. Awak main-main aku bebaskan kau, bebas terus. Itu dia. Dia tak elak kan perempuan. Saya ingin tahu apakah intuition itu dianggap kita tahu sesuatu yang gaib dan dia jadi semacam syirik. Tidak. Intuition yang saya faham, salah betul kan, satu macam firasat. Kalau betul dia firasat, tidak. Firasat adalah sesuatu yang ada dalam hati kita. Dia sejenis ilham. Tapi dia bukan ilham juga. Dia ada dalam hati kita yang membisik lah, soal bisik, merasakan lah, tak bisik pun, rasakan bahawa begini-begini. Itu namanya firasat. Dia tengok orang ni, dia rasa orang ni penipu. Rasa lah. Dia tengok orang ni, orang ni betul, miskin. Dia pasak lagi. Tak ada dalil betul. Baik. Kadang-kadang daripada percakapan orang, walaupun zahir nampak macam ini, tapi firasat dia kata, tidak, bukan seperti yang zahir. Dan firasat. Boleh ni? Jadi nama intuition lah. Kalau betul yang itu, ini bukan termasuk yang gaib. Dan ada hadis ya, tentang firasat orang yang beriman, pembahasan panjang tu mulai tentang kedudukan hadis tersebut, kemudian tentang fiqh daripada hadis tersebut. Firasatul mu'min. Yang kita tak mau adalah firasat-firasat sufi tu. Itu yang tak ada. Sikit-sikit firasat. Jadi benda dah ada dalil. Dah ada dalil eh. Tak boleh. Dia ada firasat, boleh. Maksud dia memang wali ataupun amalan ni, firasatnya diterima Allah SWT, sukai. Dan bukan, bukan lagi lah. Padahal ada dalil. Dia bersalah dengan dalil. Kita tengah cerita kan tentang sesuatu yang tidak ada dalil. Orang datang tak sedekah. Dia buka cerita dia sedih, hilang tiket, hilang tu dan sebagainya, apa-apa cerita macam-macam. Awak kan ada firasat, kan awak boleh agak dia betul ke tak betul. Tak semestinya apa awak punya agak tu betul pun. Baik. Jadi itu saja. Beramalkan dengan firasat ini, kadang-kadang dibolehkan dalam keadaan yang sama-sama macam ni. Kadang kita perlukan hal-hal seperti ini. Dan dia banyak dengan kita punya background, kita punya pengalaman dan sebagainya. Kita nak solve problem, kadang-kadang kita pakai apa kadang-kadang. Tak ada dalil, tak ada apa. Kita tak tahu apakah kalau kita buat gini akan jadi macam ini. Tak pernah buat contohnya. Tapi kita ada experience gitu-gitu. Kan nanti datang satu macam firasat, intuition bahawa rasanya begitu. Ataupun kadang-kadang awak macam agak dia nak cakap apa. Kadang-kadang pun ada juga kan. Dan kadang-kadang awak agak kalau saya cakap macam ini, dia akan beri kesan macam ini. Jadi perkara-perkara seperti itu, perkara-perkara yang hubungan antara manusia seperti biasa, bukan maknanya kita dah tahu yang baik. InsyaAllah tak mengapa. pandangan ustaz tentang air zaafaran. Air zaafaran dituliskan dengan ayat Al-Quran menggunakan ing bunga safran atas piring berisi air dan dibotolkan. Jadi bezanya air dia, dia pakai air zaafaran. Kalau pakai air dituliskan dengan Al-Quran. Ha, ini telah kita bahaskan dalam bab tabarruk dulu, ingat tak? Iaitu tentang tulis pada apa ni, pada kertas, masukkan dalam air, air apa pun, kertas apa pun, tak cakap kertas zaafaran atau sebagainya. Kita katakan ada khilaf ke tidak? Ada khilaf, ada daripada kalangan tabi'in, kalau tak daripada sahabat. Namun kita katakan perkara-perkara ini tak ada sunnahnya, maksudnya tak sampai dalilnya daripada Nabi SAW. Dan ikut asal perkara ini tak sepatutnya kita amalkan walaupun ada khilaf. Sebab apa? Nabi kalau betul boleh, Nabi dah ajarkan. Jadi kita kata kita tinggalkan. Yang zaafaran ni saya tak tahu apa-apa dalilnya daripada Rasulullah SAW. Jadi kalau diamalkan oleh mana-mana ulama pun, sama juga hukum dengan yang tadi. Kita ada lebih teruk daripada ni. Bukan teruk lah, lebih daripada ni. Dia demam, tulis dekat apa ni, kepala dia, betul tak? Ha, ayat Quran ada ke tulis dekat kertas tampal kan? Betul lah, macam tu eh. Tapi ni ada Ibn Taymiyyah buat, ha, ulama buat, kita tahu. Jadi kita hormati ulama, kita kata ya tu pendapat dia, kita tak buat. Nabi tak ajar. Seorang wanita sentiasa mengalami keguguran atau kandungan bayinya mati sebaik sebelum melahirkan dan sudah terjadi beberapa kali, adakah ini perbuatan sihir? Ha, dan perlukah dia diruqyah walau tiada bukti? Ini satu lagi satu masalah besar. Kalau kita ingat tadi definisi nusrah apa dia? Satu ubat-ubatan terhadap orang yang diyakini terkena gangguan syaitan, betul tak? Yakin ni, nak perasan tak? Yakin. Kan agak-agak. Dan sihir ni perkara yang gaib. Mana kita boleh tahu? Melainkan ada dalil yang nyata lah. Macam dalil yang nyata, maknanya ada tanda-tanda dia bukan manusia. Nak datang isteri tak boleh nampak satu benda dan sebagainya. Contoh lah. Ya kan? Baik, jadi kalau setiap perkara yang kita tak faham dan dia musibah lah untuk kita, kita nisbahkan dia pada sihir, tak betul juga. Nanti kita nafikan sesuatu tu, sebenarnya memang Allah SWT jadikan gitu dan dia ada sebabnya, cuma kita yang tak belajar, kita tak tahu. Rupanya sebab dia begitu. Sebab orang tak dapat melahirkan kerana apa, darahnya tinggi ke, kerana itu ke, tak cukup air ke, apa banyak air ke, sikit dan sebagainya. Dan apa-apalah lagi tak jadi. Dan yang penting takdir daripada Allah SWT. Dan dia sebenarnya sebab-sebab dia medical. Baik. Dan perkara-perkara lain, ubat-ubat apa ni, penyakit-penyakit lain. Jadi kalau begitu, seharusnya kita tidak nisbahkan dia kepada sihir. Tetapi boleh tak ruqyah, baca-baca kan? Jawab kita tetap boleh. Tapi jangan iktikadkan dia sebagai sihir. Sebab ruqyah ni tidak syarat mesti bila kena sihir. Awak demam panas pun boleh baca Quran. Boleh, tak ada masalah. Boleh tiup, tak ada apa-apa. Awak kena sengat dengan binatang yang beracun pun, berbisa, ular dan kala jengking, baca je boleh. Dia tak semesti sihir. Ya, saya yang khawatir bila semua benda iktikad saja. Dah nikah dengan orang ni, cerai, terus dia kata apa, ni mesti ada orang ni pasal. Dia dah macam Tok Bobo tau, dia sendiri dah kata apa, Tok Bobo awak pergi, tak ada apa pun. Dia punya jawapan mesti apa, ni mesti ada orang buat ni, mesti ada orang buat, tak habis-habis. Lepas tu start dia punya proses, okay? Pengerah lah, itulah, tak boleh pantang tu dan buat ni. Seperti itu yang kita tak mau. Jadi kita jadi macam takut pula, ataupun semua benda kan sih. Tak. Berbanyak lah ketua-ketua kat luar tu. saya dah hafal, dah baca Quran, tapi saya lupa sebab saya kena sihir. Semua benda kena sihir. Ya. Dia faham tak? Macam macam gitu. Jadi semua kalau sihir, lepas tu nanti start apa pula? Siapa dia yang sihirkan kita? Ha. Nanti dia pun start duduk, dia kaji. Siapa yang macam dengki dengan aku? Lepas tu dapat pula ada isu dengan orang ni contohnya. Kita pun tuduh, oh dia ni ada dendam kita, dia buat gitu dan sebagainya. Tak pasal-pasal. Betul tak? Ha, itu penyakit. Kemarin kan kita cerita pasal perniagaan nasi lemak ke apa benda tu kan. Masak-masak basi kan, ada busuk dan seterusnya. Kadang-kadang memang sihir lah, kadang-kadang tidak kan. Memang dia yang taruh tak betul, dia hantar apa dia taruh yang dah busuk ke, rujak sampai beracun, boleh juga. Jadi tak semestinya dia sihir. Saya katakan ini perlu kepada taktik lah, pada hati-hati daripada kita nisbah-nisbah kan. Dekat mana negeri Islam? Dekat Singapura. Kalau kat negeri Islam cerita lain. Kat negeri sini maknanya nak hukumkan seseorang itu bukan agama yang dia register, kita kata kan. Dia nak kena tersabitkan dengan mahkamah. Dia tak boleh. Kalau orang tu sendiri, dia kena pergi declare dan seterusnya tu asalnya rasmi, secara rasmi lah. Dan bila dah diputuskan oleh mahkamah, maka akan terhentilah segala apa tu pertengkaran. Baik, daripada sudut hukum Islam pula, memang kita dianggap apa ni, kita ada mahkamah. Hanya mahkamah yang boleh tentukan orang itu officially secara rasminya murtad ataupun tidak tau. Dalam kitab siapa buat gini murtad, siapa buat gini kafir, betul, siapa buat gini musyrik. Dalam kitab memang boleh. Tapi tak boleh terus sama kata dia ni murtad, dia ni musyrik, dia ni kafir, tak boleh. Tak ada proses dia. Kena panggil orang tersebut. Dan kemudian kalau kita dakwa dulu, kita nasihatkan dulu, qamatul hujjah dan sebagainya, kasih dia tempoh dan balik. Itu semua balik kepada qadi lah, mahkamah. Dan qadi pun ulama. Yang dalam kitab tu semua hukum umum. Baik. Tetapi di sana ada beberapa perbuatan atau beberapa percakapan yang tidak ada takwil-takwil lagi. Maknanya terlampau jelas. Baik, orang ini telah murtad contohnya. Kan ada kan? Nak cakap lah betul-betul patung kat depan tu dia sembah. Bila kata dia tak murtad lagi, tak tentu boleh. Dia cakap dengan jelas, bukan main-main dan sebagainya, bukan sekali dua kali. Dia kata bahawa di sana apa ni, agama Islam tak betul, bahawa agama ini yang betul dan sebagainya. Contohnya begitulah, ada dua tiga orang saksi. Kalau jenis macam gitu tak takwilnya, maka hukumnya sepatutnya sebagaimana yang demikian. Sebab kita pun hukum ikut zahir juga. Ini bila tak adanya mahkamah apa? Mahkamah Islam. Jadi kalau macam yang tadi, pertanyaan dia adalah nak uruskan dia sebagai urus apa ni? Yang saksi yang biat ni, yang bukan mandi dia, pasti dia tak tahulah. Ha. Jadi adakah wajib untuk orang yang saksi ni yang tahu, adakah dia memberitahu bawah sini yang kemandikan ini ada orang kafir? Oh, begini. Bila mati seorang itu, siapa yang bertanggungjawab untuk uruskan jenazahnya? Itu soalan pertama. Siapa? Tukang mandi? Sebelum datang tukang mandi, siapa yang patutnya uruskan? Siapa yang patutnya mandi kan? Ahli keluarga dia. Ahli keluarga dia. Kalau ahli keluarga dia tak buat kerja, ahli keluarga dia bakar ke, tanam dia hidup, tanam gitu je ke apa. Tak ada orang boleh buat apa kan. Maknanya tu dia punya jenazah. Untuknya macam itulah. Kalau tak ada orang lain tahu jenazah tu. Sebab tu saya katakan, Kalau ahli keluarga dah sepakat bahawa dia mati murtad, maka dia tak boleh suruh orang mandikan. Dan dia kena sampaikan kepada apa tu, kepada mana-mana authority kat sini. Kalau kat sini mungkin dia kena sampaikan. Maknanya dia kena juga, maknanya dia mana yang boleh lah letakkan secara rasmi supaya tak timbul fitnah. Jadi kalau dibolehkan, kena buat macam itu. Sebab tidak menanam apa ni orang Islam kat dalam kuburan orang Islam, menanam kat tempat lain dan sebagainya, ini bukan benda kecil, benda besar. Takut kita menjadi fitnah, baik kita settlekan kepada pihak yang bertanggungjawab. Biasanya dia akan dengar, sebab ni ahli keluarga sepakat. Beza kalau kat kes-kes di Malaysia tu, ahli keluarga tak sepakat. Yang ni kata dia masih Islam, yang dia kata tak, dia dah Hindu contohnya atau sebagainya. Nah, yang ini yang jadi kecoh pergi mahkamah lagi. Tapi kalau yang sepakat, saya rasa tenang. Dia kan ikut hukum apa ni, ahli waris. Yang berhak pada jenazahnya ditanam ke mana dan seterusnya, semua adalah ahli warisnya yang ni, ataupun ahli keluarga. Boleh? Tangguh dulu lah. Sekiranya kalau kalau yang sesat itu, dia tak ada keluarga lain, tapi keluarga dia sendiri yang Islam. Jadi adakah dia kena uruskan secara itu yang korang tanya? Tak ada keluarga lain, tapi ya, pasal dia dah murtad, tapi dia masih tinggal dengan ahli keluarga dia yang Muslim. Jadi apabila kalau ada kematian atas diri yang murtad, jadi adakah dia keluarga, keluarga ini perlu kembalikan jenazah itu pada yang tak. Kita yang pertama, soalan pertama tu kena selesai dulu. Kita kena secara mahkamah, secara qada' dia, adakah dia murtad betul-betul ataupun dia, tidak. Kiranya dia dah memang dah pergi register, dia dah convert. Dah convert. Dah. Diterapkan pada, kasih pada dia convert kepada agama Kristian, kita panggil cik suruh settlekan dia. Tak, dia tak pegang lagi. So, jadi kalau misalnya ahli keluarga itu enggan, saksi yang melihat ni, perlu tak dia? Ini maknanya dalam keluarga tu ada perselisihan lah. Ini memang masalah panjang lah cerita dia. Panjang cerita, kena naik turun, saya pun tak tahu macam mana nak selesai. Kat Singapura ni dah tak tahu macam mana, memang pening. Jadi ada kata dia masih Islam lagi, ada ahli keluarga kata tak, dia dah tak Islam lagi. Memang boleh bergaduh pun. Selain ada lagi satu mati ya. Kena cari jalan lah penyelesaian. Kalau kita tak boleh selesaikan, kena ada orang ketiga yang selesaikan. Mesti ada kena naik ke atas lagi selesaikan. Tapi hukumnya bagi orang yang menyaksikan ni, dia mesti nak beritahu ke ataupun dia mesti? Sebab tak boleh hukumnya uruskan jenazah bukan Islam. Tak boleh mandikan dia. Tak boleh, maknanya haram, dosa besar. Tak boleh kafankan dia, tak boleh tanam kat dalam kuburan, tak boleh semayangkan dia. Hukum sama, semua haram. Kena faham benda tu. Sebab dia tak layak diperbuat sebagaimana jenazah orang Islam. Tak boleh sama. Allah SWT dalilnya lah, kata fana ja'al muslimina kal mujrimin. Apakah kami jadikan orang yang muslimin tu sama dengan orang mujrimin yang buat dosa? Tak kan? Malakum kaifatahkum, macam mana kamu hukum kan? Tak boleh sama dah. Hukum-hukum yang jelas tak berubah pada kiamat. Jadi tadi ada ni soalan kan berjadilah. Jadi tak, maksudnya pasal ada dua keadaan, satu yang register, satu yang tak register. Jadi kira-kira kalau dia register, kalau register memang ikut apa yang dia register. Kalau yang tak register dia tak tahu. Ikut kepada ahli keluarga. Asal dia memang ada kaedah, tidak dihukumkan seseorang itu kafir jika asal dia Islam. Dan sebaliknya, tidak dihukumkan seorang tu Islam jika asal dia kafir. Jadi kalau kita ragu-ragu orang ni dah kafir ke belum, dah murtad ke belum, asal dia murtad ke tidak? Tidak, yakin dia masih Islam lagi. Sebab tu kalau ada pergi mahkamah nanti, mahkamah mesti minta bukti yang jelas. Kalau tak ada bukti yang jelas, tak ada saksi betul, dia takkan hukumkan orang tu sebagai murtad. Kerana balik pada kaedah asal, al-yaqinu la yazul bisyak, keyakinan tu tak boleh dihilangkan dengan ragu-ragu, syak je. Tak boleh. Jadi betul ada saksi, kat mana dia tanya apa sebenarnya, habis, okey lah. Tu pun tengok kepada macam mana mereka hukumkan. Allahumma'alam. Baik, insyaAllah kita itu di sini. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.